السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Taisir al-Allam Syarah Umdatul Ahkam, dan kita masih membaca kaidah dalam muamalah yang diharamkan, yang diringkas dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Sudah dibaca kemarin bahwa Syekhul Islam rahimahullah meringkas bahwa muamalah-muamalah yang diharamkan intinya karena adanya kezaliman, memakan harta orang lain dengan zalim, atau dengan istilah ya'kuluna amwalan nasi bil batil, memakan harta manusia dengan batil. Dan ringkasnya ada dua jenis memakan harta manusia dengan batil. Yang pertama dalam bentuk riba, dan yang kedua dalam bentuk gharar. Riba sangat jelas haramnya dan sangat keras keharamannya, disebutkan dalam sekian ayat yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Yang kedua adalah sesuatu yang mengandung untung-untungan, atau dengan istilah dalam hadis gharar, mengandung gharar. Nah, Rasulullah SAW an bayil gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar. Biasanya gharar ini terjadi ketika ada yang disembunyikan. Misalnya ainnya, barangnya tidak diketahui. Pokoknya kamu bayar, maka yang di dalam kotak ini untukmu. Apa isinya? Wallahu a'lam. Bisa mahal, bisa murah. Maka itu gharar. Ya, kalau ternyata dibuka isinya berharga, ya untung, penjualnya yang rugi. Tapi kalau sebaliknya, ternyata ketika dibuka la syaik, barang yang gak ada nilainya, maka dia yang rugi, penjualnya untung. Ini adalah gharar. Atau dengan bahasa yang lebih kita kenal adalah judi. Tapi mana yang lebih keras keharamannya, antara gharar dengan riba? Riba asyaddat tahrima. riba lebih keras haramnya. Mengapa demikian? Karena biasanya orang yang ingin meminjam dan rela membayarnya lebih banyak, biasanya orang yang berhajat, orang yang sangat membutuhkan, orang miskin, yang harusnya ditolong. Tetapi ternyata oleh pemakan riba justru dia diperas. Maka ini kedzaliman yang sangat dahsyat. Orang yang justru fakir, sangat membutuhkan bantuan, malah diinjak, malah diperas. Inilah yang dikatakan rentenir, pemeras, atau lintah darat, dan sejenisnya. Tetapi masalah gharar, ada beberapa perkara yang walaupun mengandung gharar, tetapi karena ringan, dibolehkan dalam syariat. Misalnya membeli buah yang masih ada di pohonnya. Diringankan, artinya dibolehkan diberi rukhsah dengan syarat penjual dan pembeli sama-sama ahli dalam memperkirakan kira-kira berapa buah yang ada di pohon tersebut. Demikian juga pembelinya, penjualnya dan pembelinya harus sama-sama bisa memperkirakan. Demikian pula setelah dibeli harus diturunkan. Dan itu akan dibahas nanti dalam bab yang akan datang insyaAllah. Kita lanjutkan ucapannya. Qala wa qad harrama ar-rasul alaihi salatu wassalam asya'an yaghfa fiha al-fasad. Nabi melarang beberapa perkara yang tersamar kerusakannya. Jadi hampir tidak diketahui apa madaratnya. Li'annaha mufdiyatun ilal mafasid al-muhaqqaq. Karena jual beli yang diharamkan tersebut membawa kepada kerusakan yang jelas. Seperti ribal fadl. Ribal fadl adalah hanya bertukar korma dengan korma, atau emas dengan emas, atau perak dengan perak, tetapi dengan nilai yang berbeda. Mungkin sebagian orang melihat dengan samar, apa? Kejelekannya apa? Saya beli korma 1 kilo, ditukar dengan korma yang 2 kilo. Karena memang nilai kormanya berbeda. Kan harusnya gak apa-apa. Tetapi Rasulullah SAW melarangnya. Tidak boleh. Jual dulu korma yang bagusmu, kemudian engkau beli korma yang di bawahnya. Walaupun engkau akan dapat 2 kilo dengan menjual kormamu 1 kilo, tapi tidak boleh tukar langsung. Limadha mufdiyatun ilal fasad. Dia akan membawa kepada kerusakan yang jelas, yaitu membolehkan riba akhirnya. Itu sudah sebutkan kemarin masalah yang seperti ini. Wa mafsadatul gharar aqal minar riba. Sedangkan kerusakannya disebabkan oleh gharar itu lebih kecil daripada riba. Sehingga ada beberapa perkara yang diringankan, rakhasa fima yad'u ilaihi al-hajah minhu. Dibolehkan pada perkara yang memang ada hajat. Seperti bai'il aqar, seperti jual beli aqar. Aqarat adalah bangunan-bangunan. Walam tu'lam al-asas. Dalam keadaan enggak tahu pondasinya kayak apa. Jual rumah, ini rumah saya jual. Dalam keadaan pondasinya dalam tanah dan sulit untuk diketahui atau sulit untuk dipastikan. Itu dibolehkan oleh para ulama. Karena walaupun ada gharar tapi kecil. Wa bai'id dabah. Demikian juga menjual dabah al-hamil, hewan yang hamil. Boleh. Tapi tidak menjual bayinya dalam rahim. Saya jual apa yang ada di perut unta saya. Enggak boleh itu. Tapi kalau jual unta yang hamil, boleh. Padahal masih ada gharornya kan? Ada gharor atau tidak ada gharor? Ada. Kalau dia mendapatkan unta tadi dengan harga yang biasa, ternyata besoknya lahir unta kembar sehat, masya Allah, dia beli satu dapat tiga. Iya kan? Beli satu dapat tiga, ini keuntungan besar. Tetapi tidak mengapa. Mengapa? Karena dari awal sudah diketahui bahwa unta ini hamil. Penjualnya tahu, pembelinya juga tahu. Tidak akan ada yang merasa dirugikan. Barakallahu fikum. Qala, selanjutnya dikatakan. Demikian pula menjual hewan yang dalam keadaan sedang menyusui. Tentunya hewan yang sedang menyusui, susunya akan ada banyak atau sedikit, wallahu ta'ala a'lam. Kambing misalnya, bisa diperah susunya. Unta bisa diperah susunya. Berarti dia beli kambing sekaligus beli susu. Seberapa susunya? Wallahu a'lam. Tidak diketahui. Ada gharar? Ada sedikit. Tetapi dibolehkan oleh syariat. Wa bai'u tsamarah ba'da budwi salahiha. Demikian pula menjual buah-buahan yang masih ada di atas pohonnya dengan syarat. Perhatikan kalimat ba'da budwi salahiha. Seperti menjual makasi atau menjual korma di pohonnya sudah budu salahiha. Apa makna budu salahiha? Ini catat penting sekali. Budu salahiha adalah sudah tampak bagusnya buah tersebut. Atau sudah tampak akan masaknya buah tersebut. Kalau korma ketika sudah menguning dan sudah memerah. Korma itu awalnya hijau. Kecil, kemudian membesar. Nanti suatu saat akan menguning atau memerah. Itu belum masak. Tetapi kalau sudah menguning dan sudah memerah, walaupun diturunkan dari pohonnya, akan masak. Akan matang di bawah. Biasa kita bilang apa? Kemading. Kemading itu artinya setengah matang. Kurma kalau sudah menguning atau memerah, ketika diturunkan dari pohonnya, dia akan masak di bawah. Tetapi kalau masih hijau, diturunkan, rusak. Nggak bisa masak. Maka boleh menjual buah-buahan yang masih ada di pohonnya dengan syarat apa? Budu salahiha. Budu salahiha. Wa in kanatil ajza allati yakmul biha salah lam tatahaqqaq ba'd. Walaupun bagian-bagian yang akan menyempurnakan masaknya buah tersebut belum terjadi. Walaupun perkara-perkara yang menyempurnakan matangnya buah tersebut belum terjadi. Misalnya korma tadi. Sudah memerah, sudah menguning. Tapi masih belum bisa dimakan itu. Masih sepet dia. Tetapi akan masak di bawah. Tapi pertanyaannya, adakah di sana gharar? Ada. Mungkin karena suatu hal, bukannya matang, malah busuk. Mungkin. Tetapi tidak umum. Keumumannya akan masak ketika sudah menguning dan memerah. Berarti di sini ada gharar tetapi dimaafkan atau dibolehkan, diberi rukhsah. Fa dhahara annahu yajuzu minal ghararil yasir. Berarti kita tahu dibolehkan gharar yang sedikit, yang ringan. Dhimnan wa tab'an. Apakah terkandung di dalamnya atau karena ngikut padanya dibolehkan. Ma la yajuzu fi ghairi. Apa yang tidak boleh pada perkara-perkara lain. Amr riba fa innahu lamma ihtaja an-nas ila al-araya arkhasa fi bai'iha bil khars. Adapun riba, maka ketika manusia membutuhkan araya, membutuhkan korma-korma segar, arkhasa fi bai'iha bil khars, maka diringankan atau diberikan keringanan dengan memperkirakan. Walam yajuzul mufadalah almutayaqqinah. Tidak boleh mufadalah yang terang-terangan. Mufadalah itu perbedaan korma yang terang-terangan. Ini sekilo, ini dua kilo, tidak boleh. Tapi hanya memperkirakan saja. Ini korma masih segar. Kalau nanti kering, kira-kira jadinya berapa? Begitu. Rata-rata manusia, khususnya orang-orang Arab yang memakan korma, mereka menyukai korma yang masih segar, masih basah. Sedangkan yang dia punya semuanya kering. Ternyata tetangganya panen korma masih segar. Dia ingin. Dia hanya punya korma kering, tidak punya uang. Bagaimana bolehkah tukar dengan berbeda nilai? Nah, inilah yang nanti akan ada pembahasannya ada keringanan pula, boleh, tetapi dengan khors. Apa khors? Memperkirakan. Ini kira-kira kalau kering berapa nanti jumlahnya. Tentunya ketika basah lebih berat. Ketika kering lebih ringan. Barakallahu fikum. Tidak boleh ada perbedaan yang mencolok. Maka dikatakan tidak boleh lam yajuz al-mufadalah al-mutayaqqinah. Tidak boleh perbedaan yang jelas. Bal sawwaghal musawah bil khars fil qalil allati tad'u ilaihi al-hajah. Bahkan dibolehkan hanya sekedar kebutuhan hajatnya saja, tidak boleh banyak-banyak belinya juga, secukup hajatnya saja dengan memperkirakan. Wa huwa qadrun nisab. Seberapa batasnya? Qadrun nisab, sebatas nisab. Yaitu khamsat awsuq wa maduna. 5 wasak ke bawah. Enggak boleh lebih dari itu. Wa usulu Malik, dan prinsip-prinsip fikihnya Imam Malik fil buyur, di dalam jual beli, ajwad min usuli ghairihi. Usulnya Imam Malik lebih bagus daripada usul yang lainnya. Dan juga Imam Ahmad rahimahullah usulnya menyerupai atau mirip dengan usulnya Imam Malik fil ghalib minha, dalam kebanyakannya. Jadi kebanyakan usulnya Imam Ahmad mirip dengan usulnya Imam Malik. Fa innahuma yuharriman riba. Imam Malik dan Imam Ahmad kedua-duanya mengharamkan riba. Wa yusaddidani fi, keduanya keras dalam melarang riba. Haqqat tasdid, dengan sekeras-kerasnya larangan riba. Hatta yasuddad dara'i' al-mufdiyah, hingga mereka menutup pintu-pintu yang membawa kepada riba. Wa illam takun hilah, walaupun itu bukan hilah, bukan tipu daya, kalau dianggap membawa riba, maka Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan haram, tidak boleh. Wa fil jumlati fa inna ahlal madinah wa fuqahal hadith mani'una min anwa'ir riba man'an muhkaman. Ringkasnya fil jumlah, maka penduduk Madinah dan fuqaha al-hadith, mereka semua melarang semua jenis-jenis riba. Man'an muhkaman, dengan larangan tegas. Mura'un al-maqsud al-syari'ah wa usuliha, dengan memperhatikan maksud syariat dan prinsip-prinsipnya. Wa qawluhum fi dhalika huwa alladhi yu'athir fi'luhu 'anil sahabah. Dan pendapat mereka inilah walladhi yu'tsar fi'luhu, yang diambil asarnya, riwayatnya, perbuatannya dari sahabat. Wa tadullu 'alaihi ma'anil kitab was sunnah, yang juga diambil dari kitab was sunnah. Sayyib ammal gharar fa min ashaddi ma qila fihi qawla Abi Hanifah wasyafi'i. Adapun gharar, maka yang paling keras terhadap masalah gharar adalah dua pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Fa innahu yudkhil fi hadzal ism min anwa'i ma la yudkhiluhu ghairuhu min al-fuqaha. Beliau-beliau ini, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, memasukkan perkara-perkara ke dalam masalah gharar apa yang fuqaha lain tidak memasukkannya ke dalam gharar. Contoh, mithlal habbi wasamar fi qishrihi. Biji-bijian yang masih dalam kulitnya. Bagaimana kalau beli kacang kalian? Para tulab. Kalian sering beli kacang kan? Yang masih ada kulitnya, kacang kulit. Beli. Sekian. Ada gharar enggak? Ada, tapi sedikit sekali. Mengapa ada gharar? Karena kulitnya kan masih tertutup. Begitu dibuka, dalamnya hitam, enggak bisa dimakan. Begitu dibuka lagi kulitnya, dalamnya kecil sekali. Bahkan kering, udah gak bisa dimakan. Berarti, kata Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, keduanya menyatakan itu gharar. Tidak boleh membeli kacang kalau masih dalam kulitnya. Harus dikupas semua, dipastikan semua. Kalau sudah terkupas semuanya, maka tidak ada yang tersembunyi lagi. Perhatikan kalimatnya. Hingga beliau memasukkan, termasuk gharar adalah al-hab wa-thamar fi qishrihi. Biji-bijian kalau masih dalam kulitnya. kalbaqilla wal jauz, seperti kacang-kacangan atau seperti buah lauz, kenari. Kalau jauz itu jauz al-hindi, kelapa. Pernah beli kelapa yang masih belum dibuka? Tayyib. Ketika sudah beli, maka dipecah dua, akan diambil isinya. Ternyata isinya jelek, rusak. Apakah itu bukan gharar? Ada gharar atau enggak ada gharar? Ada gharar. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menganggap tidak boleh menjual kelapa kecuali sudah dikupas. Sudah terlihat jelas isinya bagus. Kalau menjual kelapa masih dalam kulitnya, tidak boleh. Mengapa? Ada unsur judi. Bisa jadi dalamnya bagus, bisa jadi dalamnya jelek. Subhanallah. Ini kerasnya beliau-beliau rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, memasukkan perkara yang para fuqaha lain tidak memasukkannya sebagai gharar. Beliau-beliau masukkannya sebagai gharar. Wa amma Malik fa madhhabuhu ahsanul madahib. Adapun Imam Malik, maka madhabnya adalah yang paling bagus dari madhab-madhab fiqih. Fayajuzu indahu bay' hadhil asya. Maka beliau membolehkan jual beli biji-bijian yang masih pada kulitnya. Wa bay' jami' ma tadul hajah, atau menjual apa-apa yang ada hajat padanya. Yang yaqillu ghararuhu. Perhatikan. Yang ghararnya kecil. Emang ada ghoror, tapi kecil. Jarang terjadi. Dan kalaupun terjadi sedikit sekali. Dari kacang yang sebungkus, paling yang rusak cuma satu atau dua. Raisa Gadali, kacang satu on yang kamu beli, setelah dikupas kulitnya, berapa yang rusak? Mungkin satu dua yang tidak ngaruh. Maka al-hukmu fil ghalib. Hukum itu mengikuti yang ghalib, yang dominan, yang terbanyak. Hatta innahu yajuzu indahu bay'ul maqasi. Sehingga beliau juga membolehkan membeli buah maqasi, sejenis pare ya. Wa bay'ul mughayyabat, dan juga boleh membolehkan membeli perkara yang tersembunyi di dalam tanah. Apa contohnya? Contohnya wortel, jazr, dan sejenisnya, buah bit misalnya, fajl dan sejenisnya. Dilihat daun-daunnya bagus semua. Dan mereka paham, kalau daunnya sudah segar itu biasanya di bawahnya wortelnya bagus. Dah, ini 1 hektar saya beli. Terus dipanen. Pertanyaannya, ada gharar atau tidak ada gharar? Ada, karena wortelnya tersembunyi dalam tanah. Tidak terlihat wortelnya bagus atau tidak bagus, dan sebagainya. Iya, tetapi penjual dan pembeli bisa memperkirakannya. Dari daunnya, dari ininya, dan itunya. Sehingga Imam Malik menyatakan itu gharar yang ma'fuun anhu. Gharar yang ma'fu, yang termaafkan. Tidak mengapa, karena yasir. Gharorun yasir. Wa Ahmad qaribun minhu. Demikian pula madhabnya Imam Ahmad dekat dengan itu. Faqad kharaja Ibnu Aqil anhu wajhaini fiha. Ibnu Aqil meriwayatkan dari Imam Ahmad 2 pendapat. Salah satunya membolehkan untuk membeli perkara-perkara tadi walaupun masih dalam tanah, dalam keadaan seperti Imam Malik tadi menganggap ghararnya yasir. Wa hadzal qawlu huwa al-qiyas usuli Imam Ahmad. Dan inilah di antara kiasnya atau fiqihnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Baik. Ucapan kemarin dan hari ini yang diringkas dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sebagai mukaddimah terhadap hadis yang akan kita bahas setelah ini. Terhadap hadis-hadis yang akan kita bahas pada hari ini. Sehingga lihat babnya, bab an-nahyu an bai'i tsamarah qabla budui salahiha. Larangan untuk menjual buah di pohonnya sebelum tampak bagusnya, sebelum tampak masaknya. Hadis al-khamis wal-khamsun ba'dal mi'atain. Hadis yang ke-255 dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam naha an bay'is samarah hatta yabdu salahuha. Nahal ba'i' wal mushtari. Hadis Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallam melarang menjual buah sampai tampak solahnya. Ini tidak bisa diterjemahkan, tetapi harus diterangkan. Budu solahiha adalah ketika buah tadi tampak bagusnya dan siap dipetik. Siap dipetik. Itu makna budu solahiha. Atau syarahnya dari budu solahiha. Nahal ba'i' wal mushtari. Yang dilarang penjualnya dan juga pembelinya. Pernah dengar istilah pengijon? Pernah dengar istilah pengijon? Dan pengijon itu dulu terkesan orang jelek sekali. Pengijon adalah orang yang punya harta, kaya, kemudian mendatangi petani-petani, kemudian berkata pada mereka, udah gini saja, saya bayarin sekian, nanti kalau panen buat saya semua. Dalam keadaan masih hijau, maka disebut pengijon dari kata hijau. Pengijon membeli di kala masih hijau. Padinya masih hijau, belum ada tanda-tanda sama sekali kalau dia akan berbuah, tapi sudah dibayar. Karena petani-petani ini masakin, membutuhkan harta, miskin, maka dia terima saja uang itu. Ternyata setelah panen, panennya panen raya, melimpah ruah, maka petani tadi menangis. Saya cuma dapat uang sekian, ternyata panennya melimpah ruah. Ini pengijon adalah sesuatu atau orang yang jahat yang memeras para petani. Taib, itu dilarang dalam agama. Dilarang dalam hadis ini. Naha an bay'is samarah hatta yabdu salahuha. Rasulullah SAW melarang untuk menjual biji-bijian, buah-buahan, sampai tampak buahnya. Sampai tampak jelas masaknya atau bagusnya buah tersebut. Kalau belum, tidak boleh. Maka pengijon-pengijon tadi tidak boleh. Kecuali kalau belinya ketika sudah tampak menguning. Padinya sudah menguning. Walaupun masih ada gharar, tapi kecil. Bukankah di dalam bijinya tadi, apakah berasnya bagus di dalamnya? Wallahu'alam. Karena kita lihat gabahnya. Di dalam gabahnya, apakah berasnya bagus? Wallahu'alam. Ada gharar, tetapi yasir, ringan. Karena keumumannya, kalau sudah terlihat gabahnya bagus, insyaAllah berasnya juga bagus. Barakallahu fiikum. Hadis yang berikutnya, yang 256-nya, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam naha an bay'is simar hatta tuzha. Qila wa ma tuzha? Qala hatta tahmarra aw tasfarra. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjual buah di pohonnya hingga tuzha. Ini juga sama, tidak bisa terjemah tapi harus dijelaskan. Apa itu tuzha? Kata Nabi, tuzha hatta tahmarra au tasfarra, sampai memerah atau menguning. Sampai memerah atau menguning. Ini dikiaskan dengan kurma, karena kurma itu kalau sudah memerah atau menguning, maka sudah jelas dia bagus. Dan kalaupun diturunkan akan masak di bawah. Ini tuzha. Apa tuzha ya Rasulullah? Hatta tahmarra au tasfarra. Qala araita idza mana Allahu samara bima yastahillu ahadukum mala akhihi. Bagaimana pendapatmu kalau ternyata Allah menghalangi buah tersebut? Bagaimana dia memakan harta saudaranya? Baik. Maknanya kalau belum tuzha itu masih kecil-kecil, masih hijau-hijau, masih belum memerah menguning, bukankah bisa rontok? Iya kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat kalian? Kalau ternyata Allah halangi buah tersebut untuk masak, kan kemudian gugur. Bagaimana engkau menghalalkan harta orang lain? Bagaimana mengambil harta orang lain dalam keadaan buahnya enggak ada yang jadi? Artinya itu menunjukkan madaratnya kalau menjual buah belum menguning, belum menghijau. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita akan jelaskan lagi hadis ini khususnya. Hadis yang pertama dan hadis yang kedua, berarti yang 255 dan yang 256. Hadis Abdullah bin Umar dan hadis Anas bin Malik. InsyaAllah kita akan terangkan pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Allahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.